السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، اللهم صل عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، أعزني الله وإياكم بالإسلام. Kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Qaribnya sampai di fasal tentang mewanti-wanti orang safih dan orang muflis. Safih apa bahasa Indonesianya ya, yang bodoh. Ya, tapi yang bagus gitu. Idea. Pandir ya, pandir. Orang pandir dan orang muflis, bangkrut ya. Ya, pandir ya. Bahasa itu bahasa Indonesia sopan ya. Ya, tapi kalau hah? Idea. Oh, idiot ya. Itu bahasa Inggris ya, Pak. Ya, kan bahasa Inggris ya. Ya, kira-kira gitulah. Orang safi, pokoknya orang yang punya kelainan gitu ya. Kelemahan akal. Kelemahan akal ya. Oh, anak berkebutuhan khusus gitu ya. Baik, ya, ini kita ngebahas tentang mawanti-wanti as-safi wal muflis. Ya. Yang judul bahasa Arabnya Faslun fi hajri safihi wal muflisi. Fasal tentang mencegah ataupun membatasi as-safih dan al-muflis. Ya, safih tadi pandir, muflis tadi kira-kira ya bangkrut gitulah ya. Bahasa bagusnya apa? Tumpur sama aja. Bangkrut. Baik. Hah? Pilot ya, oh iya betul, pilot itu bahasa bagusnya, pilot. Oh iya, itu bahasa Inggris. Itu pilot. Iya, pilot, lain lagi ya. Baik, nah itulah dia. Hampir pelit lah. Nah, jadi pembahasan kita tentang mawanti-wanti as-safi dan al-muflis. Ya, ini mawanti-wanti orang yang punya kebutuhan khusus ataupun pandir ataupun orang yang bangkrut gitu. Kemudian kata beliau wal hajru lughatan al man'u. Jadi hajar secara bahasa sebenarnya adalah cegahan, pencegahan. Jadi berarti kalau kita artikan secara bahasa fi hajris safihi wal muflis, tentang mencegah orang safih dan orang muflis gitulah berarti. Jadi hajrun secara bahasa ataupun makna aslinya itu adalah pencegahan. Wa syar'an, sementara secara syara', ya, dan tentunya yang dimaksudkan di sini adalah yang secara syara'nya. Ya, yang dimaksudkan di dalam pembahasan kita di sini, kata hajar di sini mengarah kepada makna secara syara'nya. Dan makna secara syara'nya adalah man uttasarrufi fil mali. Ya, ini pencegahan untuk melakukan ataupun untuk bertindak terhadap hartanya. Tasarruf untuk menggunakan ataupun bertindaklah ya kita bilang. Nanti kita akan paham juga bertindak ini apa saja yang dimaksud dengan bertindak ya. Intinya pencegahan ataupun mewanti-wanti bertindak di dalam hartanya, terhadap hartanya. Nah, berarti fi hajris safihi wal muflis berarti tentang mencegah ya, bertransaksi ya, mencegah orang-orang safi dan orang muflis untuk bertransaksi ya, kira-kira begitulah makna dari fi hajris safihi wal muflis. Karena al-hajar secara syara' maknanya adalah man uttasarrufi fil mali ya, mencegah bertindak terhadap hartanya. Ya, maksudnya bertindak apa yang ingin dia lakukan terhadap hartanya. Ya, menggunakan, betul. Jadi mencegah menggunakan hartanya. Pasti. Ya, mencegah menggunakan hartanya. Ya, itulah kira-kira yang pas ya. Masya Allah. Ya, ahsanta Mas Ridwan. Nah, itu makna hajar secara syarat. Dan fi hajri safihil muflis, kata hajar yang ada di judul tadi, itu maknanya mengarah kepada makna syarat. Jadi fi man at-tasarruf fil mali lis-safihi wal muflis, ya kira-kira begitulah ya aslinya. Kemudian diistilahkan dengan hajar, fi hajri safihi wal muflis. Nah, kemudian kata beliau bi khilafi at-tasarruf fi ghairihi, berbeda halnya dengan menggunakan ataupun bertindak pada selain harta, seperti bertindak kepada istri kemudian dia mentalaknya, kan gitu. Nah, itu lain. Jadi pokoknya kata hajar di sini hanya mengarah kepada tasarruf fil mal, bi khilafi tasarruf fi ghairi, berarti lain lagi pembahasannya. Ya, kira-kira demikian. Seperti talak. Ya, ini kan salah satu dari tasarruf, salah satu dari bentuk bertindak. Ya, mentalak adalah salah satu dari bentuk bertindak. Namun karena mentalak ini bukan tasarruf fil mal, maka tidak masuk ke dalam definisi hajar. Nah, jadi judul kita hanya fi hajri safihi wal muflis. Paham sampai sini ya? Baik, jadi hajar definisinya adalah man'ut tasarruf fil mal. Fil mal bi khilafi tasarruf fi ghairi. Ya, jadi dalam permasalahan harta, beda halnya pada selain harta. Bukan fi ghairi. Gimana? Bukan fi ghairi. Iya, betul. Bukan tasarruf fi ghairi, betul. Ya, jadi bi khilafi tasarruf fi ghairi, berbeda halnya dengan bertindak ataupun melakukan pada selain harta. Contohnya di sini beliau contohkan adalah talak. Fayanfudhu minas safihi. Maka talak itu bisa terjadi dari orang yang safih. Ya, fayanfudhu berlaku, ya. Jadi talak itu berlaku dari orang yang safih. Maka ia berlaku atau maka ia terjadi. Iya, betul. Ya. Maka talak itu, ya, ia maksudnya adalah talak, ya. Kembali kepada talak, fayanfudhu minas safihi, ay fayanfudhu talaqu minas safihi. Nah, begitu. Maka talak tersebut berlaku dari orang yang safih. Walaupun dia bodoh tapi diucapnya talak. Tepat. Iya. Nah, begitu. Wa ja'ala al-musannifu al-hajra. Oh ya, kemudian ini baru lagi ya. Wa ja'ala al-musannifu al-hajra ala sittatin min al-ashkhas. Kemudian musannif menyatakan bahwa al-hajar ini berlaku terhadap 6 jenis orang. Ya, jadi musannif menyatakan bahwa hajar ini, ya tadi hajar definisinya sudah dijelaskan, bahwa hajar ini, maksudnya untuk berikutnya kita menggunakan istilah ini ya, karena kalau menggunakan ibarah yang ibarah dari definisinya terlalu panjang gitu ya, terlalu menyulitkan. Nah, begitu. Jadi kira-kira enggak, ada enggak istilah pendeknya untuk bahasa Indonesia? Ya, tadi lah bertindak tadi ya. Bertindak ataupun cuma bertindak yang dimaksud di sini adalah bertindak di dalam harta ya. Iya, jadi mencegah bertindak di dalam harta. Ya, kira-kira begitu ya. Ya, hajar aja lah ya. Yang jelas antum sudah tahu hajar adalah man'ut tasarruf fil mal. Mencegah untuk apa tadi? Menggunakan hartanya. Ya, mencegah untuk menggunakan hartanya. Itulah hajar. Nah, kemudian kata beliau, musannif menyatakan, maksudnya musannif di sini adalah siapa yang dimaksud dengan musannif di sini? Tapi bukanlah. Siapa Pak Ayub? Ibnu Qasim. Iya, maksudnya. Yang ngomong kan Ibnu Qasim. Yang ngomong kan Ibnu Qasim, berarti yang dimaksud beliau adalah Abu Suja. Jadi waja'ala Abu Suja, begitulah kira-kira ya. Jadi Abu Suja menyatakan al-hajar ini berlaku terhadap 6 jenis orang. Siapa aja itu? As-sabiyu. Iya. Cocoknya ini as-sabiyu atau as-sabiyyi? As-sabiyyi. Cocoknya? Ya, as-sabiyyi wal majnuni. Oh, kalau di situ as-sabiyyi ya? Enggak ada. Oh, enggak ada. Apa alasannya, Pak? Pak. Dari mana mana majrur nih? Badal ya. Wow, masya Allah, oh, mantap ya. Badal. Badal. Iya. Yeah. Kalau di sini, kalau di matan ya sittatin, tapi kalau di syarah berarti badal dari al-ashkhas ya. Ala sittatin min al-ashkhasi. Siapa jadi ya? As-sabi wal majnun. Ya, as-sabi anak kecil, al-majnun ini orang-orang gila ya. Nah, jadi gila dengan safih beda ya. Kalau gila memang gila ya maksudnya. Ya, kalau ini lain lagi, safih ya. Jadi wal majnun was safih. Nah, di sini untuk as-safih kata beliau musannif, ya lagi-lagi maksudnya adalah Imam Abu Syuja, itu memberikan keterangannya, memberikan detailnya. Safih itu yang seperti apa kan gitu ya. Nah, jadi di sini beliau katakan as-safih al-mubadziru limalih. Ngeborosin hartanya gitu ya. Jadi apa maksudnya ngeborosin hartanya? Ya, as-safi yang ngeborosin hartanya. Jadi di sini Imam Abu Syuja memberikan detail untuk si as-safi ataupun memberikan sifat untuk si as-safi tadi atau yang pandir tadi. Nah, orang-orang pandir yang ngeborosin hartanya, al-mubadzir limalihi. Apa maksudnya al-mubadzir limalihi? Ay yasrifuhu fi ghairi masarifi. Ya, ini dia menggunakan hartanya bukan pada tempatnya. Walaupun otaknya sehat, tapi kalau nggak main nggak terus ya. Masuk sapi. Bisa jadi. Itulah kan seandainya mau badir ya. Iya, betul betul. Maka kita perlu mewanti-wantinya. Iya, betul. Jadi kalau sapi itu mesti orang yang idiot yang gerak. Enggak harus juga memang ya. Karena di sini soalnya memang bahkan dipertegas oleh Ibnu Qasim dengan mengatakan wa fassaral musannifu, Imam Abu Syuja memberikan detail dengan mengatakan al-mubadziru limali. Jadi itulah yang dimaksud dengan safih di sini. Iya. Nah, apa makna dari al-mubadzir limali? Boros terhadap hartanya, ay yasrifuhu fi ghairi masarifi. Dia ngegunain hartanya itu bukan pada tempatnya. Jadi walaupun dia sebenarnya berotak, tapi asik ngejualin harta pusaka buat main judi, maka ini perlu kita wanti-wanti, kan gitu. Iya. Kira-kira demikian. Ya. Biqaulihi. Itu sama itu Ibnu Syuja juga. Iya, benar. Sama. Jadi keterangan itu datangnya dari Abu Syuja sendiri. Ya, bukan dari Syari. Keterangan bahwa yang dimaksud dengan as-safi di sini adalah yang al-mubadzir limali. Makanya salah satu makna safi kalau kita lihat di kamus itu bengal gitu ya. Bengal itu apa namanya? Bengal nih bahasa Indonesia. Bengal. Iya, bandel ya, bandel. Oh iya, benar, gitulah dia. Jadi beda dengan majnun ya. Jadi beda dengan majnun karena memang di sini dibedakan oleh musannif. Majnun sama safi kan gitu. Kalau safi kecil ya. Safi. Ya, kira-kira gitu. Safi betulan ya. Jadi al-ladzi kembali ke safi gitu ya. Al-ladzi yang mana nih, Pak Ayub? Al-ladzi lam. Al-ladzi kok enggak ada di Oh, di situ ada al-ladzinya ya? Di sini enggak ada. Iya, seharusnya di sini enggak ada. Benar. Tapi itu yang benar ya. Itu yang benar. Seharusnya memang ai alladzi yasrifuhu. Jadi al-mubadziru ai alladzi yasrifuhu fi ghairi masarifi. Alladzi lam. Yasrifu lam. Alladzi lam. Oh iya. Alladzi lam malahan. Lam yusrifu. Lam yusrifu fi ghairi masarifi. Fi ghairi masarifi. Kalau ada lamnya enggak mungkin fi ghairi lah. Kalau ada lamnya seharusnya ghairinya enggak ada. Ya, jadi kacau lah dia. Kalau misalkan ada lamnya berarti maknanya begini, dan dia tidak menggunakan hartanya, ya, tidak menggunakan hartanya bukan pada tempatnya. Berarti dia menggunakan hartanya pada tempatnya. Jadi maknanya iya, jadi enggak mungkin lam sama ghairnya bersatu. Jadi kalau ada ghairnya maka enggak ada lamnya. Kalau ada lamnya maka enggak iya, ghairnya enggak ada. Kalau ada lamnya kan berarti begini. Lamnya ada, ghairnya enggak ada, berarti maknanya lam yasrifhu fi masarifi. Dia enggak ngegunain hartanya di tempatnya. Nah, kalau kita letakkan ghairnya juga berarti dia enggak ngegunain hartanya di bukan tempatnya. Ya malah semakin salah lah kan gitu. Kalau di sini enggak pakai lam, cuma pakai ghair. Sini dua pakai. Enggak. Dua pakai. Dua pakai. Wah, bahaya itu. Dari situ enggak ada ghair, tapi ada lamnya ya. Ya, tapi enggak salah lah, Sarwiman memang iya lengkap kan. Dua kali tadi dia tidak menggunakan dan tidak benar tempatnya. Ya, memang fatal hasilnya ya. Jika dua-duanya ada fatal, karena artinya berarti dia enggak ngegunain hartanya di selain tempatnya. Dia enggak ngegunain hartanya di selain tempatnya. Berarti As-Safi adalah orang yang ngegunain hartanya di tempatnya ya. Enggak mungkin kan gitu. Ini fatal. Jadi seharusnya ghairnya tidak ada ya, semestinya. Yasrifu fi masarifi. Enggak pakai ghair kalau ada lamnya. Tapi kalau lajinya ini, Ustaz. As-Safi ya. Al-mubadzir iya, tafsir bagi al-mubadzir. Ya, tafsir bagi al-mubadzir. Nah, begitu. Lebih tepatnya pakai lam atau pakai ghair? Oh, sama aja hasilnya. Sama aja. Ya, jadi pokoknya makanya saya katakan tadi kalau misalkan mau pakai lam, aku maka jangan pakai ghair. Iya. Tapi lengkap dia. Nah, gimana Pak Pak Ayub? Ya. Apa tadi mau ditanyakan? Al-Lajir tafsir dari Al-Mubadzir Limali ya. Iya, benar. Al-Mubadzir Limali. Ai alladhi yasrifuhu fi ghairi masarifi. Karena kan mungkin kita masih belum paham terhadap ungkapan Al-Mubadzir Limali. Apa yang maksud dengan Al-Mubadzir Limali? Ya. Kalau misalkan dia beli sendal yang mahal, itu bukan al-mubadzir limali ya. Jadi jangan kita anggap oh, ini mubadzir limali. Jadi yang mubadzir limali itu tidak dia gunakan pada tempatnya. Tapi kalau dia beli sendal bermerek supaya tahan lama, itu tidak masuk kategori as-safi. Dia beli telur 200 biji untuk sebulan. Ah, umpama ya itu bukan al-mubadzir limali. Ya, karena telur bisa tahan sebulan, tuh aku banyak. Oh, gitu ya? Iya, dia makan satu di satu. Masa iya? Enggak bisa sampai sebulan? Oh. Oh iya ya. Kalau dia beli 200 biji untuk sedang makan satu. Enggak, saat dia untuk makan misalnya. Enggak orang jual untuk jual makan. Kan habis dia, Mas. Ya kan itu habis dia. Iya, habis itu. Oh, yang 200 biji. Sementara makan satu di satu. Mubazir berarti ini. Iyalah. Iya kan? Cuma memang enggak tahan. Sebulan makan. Loh, kok saya bagus-bagus saja ya? Ya, standar. Pokoknya misalnya baru itu mungkin Oh tapi jadi pelajaran juga ini ya. Supaya hati-hati. Dirian mana lebih nggak bagus tuh aku pelak dia dibicok gini pecah dia malah langsung kita di berarti di pengajian itu. Iya. Kita buyok fikir jual beli. Apa hubungannya sama Al-Hajar? Oh hubungannya tasarruf karena kan hajar kan man ut tasarruf dan bayi salah satu bentuk tasarruf. Pindah atau pertukar? Iya kan nggak salah satu penggunaan. Ya, tasarruf baik kan salah satu penggunaan kan gitu. Jadi ada hubungannya walau enggak secara langsung, namun ada hubungannya dengan ya ini bisa dibilang muamalah lah. Ya kan secara umum ini muamalah. Jual beli. Enggak secara langsung, tidak secara langsung ini berkaitan dengan akad jual beli, walau akad jual beli bagian dari tasarruf. Ya, bagian dari tasarruf. Akarnya. Banyak. Tapi enggak harus jual beli ya, bahkan ngasih umpama, ya ngasih pun kita harus pertimbangan juga. Ya umpama dia ngasih harta pusakanya dikasihkannya sama kita. Ini perlu kita punya karena bisa jadi dia safi kan gitu ya. Nah demikian. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Insyaallah beliau terangkan juga di sini. Ya jadi memang tidak secara apa namanya tidak secara langsung ya. Namun ada kaitannya, ada nyenggol-nyenggolnya lah. Ya karena baik bahagian dari tasarruf, bahagian dari memperlakukan harta. Kemudian kata beliau wal muflis ya dan yang ke berapa nih 1 2 3 4 5 lah. Tadi kan oh iya yang keempat. Oh iya benar iya betul. Iya iya masyaallah. Iya berarti yang keempat ya. Wal muflis dan yang keempat al muflis. Apa itu al muflis? Lughatan man sara maruhu fulusan. Jadi secara bahasa sebenarnya makna asli daripada muflis itu adalah orang yang ngejadiin hartanya ya harta pusakanya gitulah kira-kira jadi duit. Yang ngejadiin harta pusakanya jadi uang. Maksudnya ngejualin lah gitu ya bahasanya. Ini al-muflis. Ya, ngejualin hartanya. Ya mungkin karena enggak punya bangkrut atau apa ya. Ini orang suka mensyaitkan ini. Jadi apa sih gitu? Iya, gitulah. Itu asli bahasanya ya. Jadi asli maknanya adalah mansara maluhu fulusan ya. Mansara maluhu fulusan. Jadi orang-orang yang hartanya itu jadi uang. Summa kemudian kunniya bihi an qillatil mal aw adami. Lalu kata muflis ini yang maknanya itu tadi menjadikan uang, menjadikan harta, harta benda menjadi uang, itu kemudian dikinayahkan, apa bahasa Indonesia kinayah? Lupa saya. Disamakan atau dikiaskan, ya dikiaskan. Kemudian kata muflis ini dikiaskan untuk mereka-mereka yang yang sedikit harta atau nggak punya harta. Jadi kata muflis ini dikiaskan kepada mereka yang sedikit harta, ya, atau yang nggak punya harta, bokeh. Wa syar'an, sementara secara syara' yang dimaksud dengan muflis di sini ialah asy-syakhsul ladzi irtakabat hudduyunu wala yafi maluhu bidainihi aw duyunihi. Nah, yang dimaksud dengan muflis di sini, ya, langsung musannifnya memberikan keterangannya. Ya, jadi definisinya secara syara adalah seseorang asy-syakhsu, ya, seseorang yang ditunggangi atau yang memiliki yang memiliki hutang-hutang gitu, ataupun yang ditunggangi oleh hutang-hutang. Jadi di sini fa'il dari irtakabat memang ad-duyun, ya. Berarti hutang-hutang menungganginya gitu, ya. Atau kalau bertumpuk. Jadi fa'il dari irtakabat adalah ad-duyunu. Jadi irtakabat hudduyunu, ad-duyun menyetir dia ataupun menungganginya. Yang hutang-hutang membebaninya. Iya, membebaninya. Jadi hutang-hutang membebaninya. Nah, kira-kira demikian. Alladzi irtakabat hudduyun. Ya, jadi yang dimaksud dengan muflis adalah seseorang yang ditunggangi banyak hutang. Wala yafi maluhu, dan hartanya itu tidak mencukupi bidainihi untuk ngebayar hutangnya, au duyuni, atau beberapa hutangnya. Jadi harta yang dia miliki tidak mencukupi untuk membayar satu hutangnya atau tidak mencukupi untuk membayar beberapa hutangnya. Ya, kalau dia misalkan punya satu hutang, nah kemudian duitnya tadi hartanya tadi itu tidak mencukupi untuk membayar hutangnya yang satu tadi, atau uangnya lebih, ya banyak, namun hutangnya banyak pula, nah, dan tidak bisa memenuhi untuk pembayaran hutangnya, maka ini ya tetap minus, ya intinya betul, intinya tetap minus, maka ini disebut dengan muflis, ya, diistilahkan dengan muflis. Jadi muflis itu orang yang minus lah berarti, ya, orang yang hartanya minus secara syara. Adapun secara bahasa tadi yang dimaksud dengan muflis adalah nggak punya harta atau hartanya sedikit, itu secara bahasa, ya. Namun secara syara ialah seseorang yang minus. Ini wala yafi maluhu, ini apa kembali alladzi irtakabat hudduyun? Iya, benar. Jadi wala yafi maluhu syakhs, kembali kepada asy-syakhs, wala yafi malus syakhsil ladzi irtakabat hudduyun bidainihi au duyunihi. Nah, itulah dia aslinya. Insyaallah. Ahsan tabayyu. Nah, demikian. Tadi kan pembagian orang-orang yang dihajar. Jenis-jenis orang yang terkena hajar. Itu siapa yang menghajar? Ya, kita lah. Ya, dan dianya juga, ya, tentunya nanti di sini kitanya walinya ataupun ahli warisnya ataupun sebagainya. Iya. Jadi dicerca untuk menggunakan hati. Iya, intinya kita mewanti-wanti lah. Kan gitu. Kita betul, boleh bisa keluarganya, bisa kita, ya siapapun lah yang mengetahui hukum-hukum tersebut. Seperti itu dan tahu bahwa itu tepat. Termasuk bisa juga dia sendiri. Benar. Ya siapapun lah. Iyalah, otomatis kan dengan adanya hukum ini dia kan menjadi tahu bahwa ternyata dia tidak boleh semena-mena. Kan begitu. Nah, bisa jadi juga orang lain, ya, pihak luar, pihak ketiga atau keluarganya atau sebagainya, kan. Iya, termasuk di sini Majnun, ya. Kemudian mana tadi? Iya, muflis, bukan boros. Yang boros itu safi, ya. As-safi, as-safi al-mubadzir limalihi. Adapun al-muflis itu alladzi irtakabat hudduyun. Ya, ini yang dia minus, ya. Jadi saya pikir istilah yang diberikan Pak Usman tadi bagus sekali, ya. Minus, ya. Jadi dia selalu minus lah pokoknya. Karena dia memang kita tahu dia punya hutang, ya. Jadi dia minus. Baguslah dia megang harta. Ya justru itu seharusnya dia bayar hutangnya, dia gunakan hartanya untuk bayar hutangnya. Dia malah ngegunain untuk hal yang lain gitu loh. Nah, ini muflis. Ya, ini muflis dan kita harus berhati-hati terhadap harus menghajar lah, menghajar ataupun harus memberikan pencegahan, tindakan pencegahan untuk mentasarruf hartanya. Ya. Itu pakai dal itu, bukan pakai jim ya. Ini hajar. Itu kalau hadar itu pakai dal ya, bukan pakai jim. Iya. Baik, kemudian yang ke berapa nih? Yang kelima ya. Wal maridul makhufu alaihi. Yang kelima atau yang iya benar yang kelima ya? Kelima kan? Iya. Wal maridul makhufu alaihi. Yang kelima adalah orang sakit kritis ya. Orang sakit yang kritis atau yang dikhawatirkan atasnya, maksudnya dikhawatirkan hilangnya nyawa gitu ya. Jadi pokoknya kritis lah. Jadi sudah dikhawatirkan ya, bahasa kita pun juga sama ya. Kiasan kita juga sama, itu mengkhawatirkan itu. Kan gitu ya. Sudah mengkhawatirkan keadaannya kan gitu. Maksudnya mengkhawatirkan keberlangsungan hidupnya gitu. Ya samalah seperti di sini ya. Jadi istilahnya sama ya. Kiasannya kita dengan mereka sama. Wal maridul makhufu alaihi. Jadi orang sakit yang dikhawatirkan keberlangsungan hidupnya. Min maradihi, ya, sebab sakitnya. Wal hajru alaihi fi ma zada ala thuruts. Kemudian di sini ada ketentuan dan perilaku hajar terhadapnya ataupun pencegahan at-tasarruf fil mal, pencegahan menggunakan hartanya itu berlaku pada sesuatu yang lebih dari sepertiga. Sesuatu yang lebih dari sepertiga. Berarti artinya kalau di bawah sepertiga masih diperbolehkan. Jadi yang tidak boleh adalah lebih dari sepertiga. Dan lebih dari sepertiga yang dimaksudkan di sini kalau kata syari wa huwa thulutsa at-tarika. 2/3 dari peninggalannya. Ya, 2/3 dari peninggalannya. Nah, jadi al-maridul makhufu alaihi min maradihi wal hajru alaihi fi ma zada 'ala ats-tsuluts. Yani yang dia melebihi dari sepertiga, dan melebihi sepertiga yang dimaksudkan di sini kalau di sini kata beliau wa huwa thulutsa at-tarika, karena huwa kembali kepada ma zada 'ala ats-tsuluts. Ya, huwa kembali kepada isim mausul ma. Berarti ma zada 'ala ats-tsuluts yani yang bertambah ataupun lebih dari sepertiga yang dimaksudkan di sini adalah thulutsa at-tarikati. Ya, thulutsa at-tarikati. Yani ini thulutsa isim musanna ya, walau nunnya sudah enggak ada lagi. Kenapa nunnya enggak ada? Mas Santo. Hah? Iya, karena sebagai mudhaf ya. Jadi thulutsa at-tarikati. Hah? Iya, nangkap semua ya. Orang-orang nahwu. Ya. Masyaallah. Baik, jadi 2/3 dari yang ditinggalkan. Iya, jadi jika dia ingin bertasarruf terhadap hartanya melebihi sepertiga, nah itu perlu kita hajar. Karena kan di sini dikatakan wal hajru alaihi fi ma zada 'ala ats-tsuluts, dan berapa itu fi ma zada 'ala ats-tsuluts itu? Wa huwa thulutsa at-tarikati. Nah, posisinya nih orang tua nih udah sekarat lah dengan sesuai dengan dia punya banyak harta, dia masuk hajar nih bagi harta boleh nggak ya, misalnya buat warisan anak terus gini gini kan, otomatis kita menggunakan semua hartanya dibagi orang ya. Itu apa namanya, itu warisan kan, warisan lain lagi lah babnya. Ini yang dimaksud adalah tasarruf selain dari permasalahan yang itu ya. Jadi misalkan dia mau ngebeli sesuatu atau misalkan ngasih orang lain atau sebagainya kan gitu ya, menghibahkan hartanya ke orang lain ya, maka di sini dia permasalahannya. Jadi ya fi ma zada 'ala ats-tsuluts wa huwa thulutsa at-tarikah li ajli haqqil warasati. Ya, fungsinya adalah untuk menjaga hak ahli waris ya. Hadza in lam yakun 'alal maridi dainun. Ini pun kalau misalkan orang yang sakit tersebut tidak punya hutang. Enggak punya hutang. Fa in kana 'alaihi dainun yastaghriqu tarikatahu. Dan kalau misalkan ternyata dia punya hutang, maka semuanya enggak cuma lebih dari sepertiga. bahkan di bawah sepertiga pun kita perlu menghajarnya. Ya, jadi fa in kana alaihi dainun yastaghriqu tarikatahu. Mencakup semua peninggalannya. Jadi timbul hajar alaihi. Iya, hujira. Hujira. Iya, hujira alaihi. Maka dihajarlah dia. Fi tsulutsi wa ma zada alaihi. Baik di sepertiganya sekalipun ataupun lebih dari sepertiganya. Ya, fi tsulutsi wa ma zada alaihi. Jadi hujira alaihi. Dihajarlah dia. Perlu diwanti-wanti, perlu dicegah. Maka jadi majhul ya. Iya. Jadi utang tadi. Nah, kalau yang enggak ada hutang, batasi, maka mazada ala sulus. Di bawah ini tiga. Iya, berarti kalau misalkan sulus ataupun di bawah sulus, berarti masih diperkenankan. Tapi kalau sudah lebih dari sepertiga, maka perlu dihajar. Itu namun kalau ternyata dia punya uang, yastaghriqu tarikatahu. Rata dia. Iya. Jadi istighraq mencakup seluruh peninggalannya. Hujra alaihi fi sulusi wa mazada alaihi. Jadi tetap dihajar, baik di sepertiganya ataupun lebih dari sepertiga. Wal 'abdul ladzi lam yu'dhan lahu, ini yang keenam ya. Yang keenam, wal 'abdul ladzi lam yu'dhan lahu fit tijarati. Fala yashihhu tasarrufuhu bi ghairi idzni sayyidih. Dan yang keenam itu yakni adalah seorang hamba ataupun budak yang belum dapat izin untuk melakukan tijarah, transaksi. Ya. Jadi lam yu'dhan lahu fit tijarah. Jadi belum ada izin ataupun tidak diizinkan, belum dapat izin untuknya melakukan tijarah ataupun perdagangan. Fala yashihhu tasarrufu. Maka tidak diperkenankan ataupun tidak sah baginya melakukan tindakan, mengambil tindakan ataupun mempergunakannya. Ya, ataupun ya melakukan tijarah. Bi ghairi idzni sayyidihi, tanpa ada izin dari tuannya. Wasakata al-musannifu an asya'a min al-hajri madhkuratin fil mutawwalat. Dan di sini si musannif Imam Abu Syuja itu tidak menyebutkan hal-hal lain yang juga termasuk perkara yang perlu dihajar atasnya, yang mana itu disebutkan di dalam kitab mahal katanya. Ya, kitab tebal kan berarti lebih mahal ya. Kan mutawalat katanya. Iya. Kita apa ini? Apa ya, ini kan mukhtasarah ya. Iya, ini masuk mukhtasarah. Bayangin aja, coba lihat tuh punya Pak Ayub tuh. Coba gitu. Ini ya, ini space-nya besar kali. Jadi karena space-nya terlalu apa namanya? Karena kita mahal itu. biar jadi mahal mungkin. Makanya digini ini. Sebenarnya segitu sih. Jadi buku yang sedang kita pelajari ini sebenarnya setipis itu. Iya, aslinya setipis itu. Cuma bisa jadi setebel ini, enggak tahu gimana. Oh ya, sama ya. Insyaallah. Masih lebih berbobot gitu. Baik. Nah, jadi kata beliau sebenarnya masih bisa kita bahas ya permasalahan-permasalahan hajar ini di dalam dan memang disebutkan di dalam kitab-kitab mutawwalat begitu ya. Kata beliau wasaqatul musannif, ada beberapa hal yang tidak disebutkan oleh musannif ya. Jadi wasaqatul musannif an asya'a minal hajar. Jadi ada beberapa hal tentang hajar ini yang tidak disebutkan oleh musannif di mana disebutin di dalam al-mutawwalat. Minha, tapi di sini dinukilkan juga beberapanya oleh Syarif. Abu Syuja maksudnya? Iya, jadi Abu Syuja hanya nyebutin 6 yang padahal sebenarnya di kitab Mutawwalat ada disebutin hal-hal yang lain. Nah, hal-hal yang lain itu diantaranya adalah al-hajru 'alal murtad. Jadi terhadap orang murtad juga kita melakukan hajar. Untuk apa? Karena apa? Lihaqqil muslimin, dengan alasan memperjuangkan hak muslim. Wa minha, dan juga diantaranya al-hajru 'alal rahin. Kenapa kita harus menghajar rahin? Kan gitu ya. Menghajar ya. Ingat menghajar tadi, man utasarruf fil mal. Kenapa? Li haqqil murtahin, untuk ngejaga haknya si murtahin. Kan iya, orang yang apa tadi nerima apa? Iya, kan begitu. Ya, karena nanti gara-gara kalau kita enggak menghajar orang rahin, ya nanti dia bisa enggak nunaikan ataupun enggak ngelunasi hutangnya kan gitu terhadap si murtahin. Nah, demikian. Ya rohin yang menggadai, murtahin yang insyaallah menerima gadai. Sekarang bahasa Indonesia sulit sekali nyarinya. Ya, alhamdulillah. Insyaallah barakallahu fiikum. Wa tasarrufus sabiyyi wal majnun. Jadi di sini beliau cuma nyebutin nukilin dua doang ya. Tapi sebenarnya ada banyak. Ini dia bilangkan minha ya di antaranya, berarti ada lagi yang lainnya yang dia cuma nukilin dua saja, cuma nambahin dua ya. Jadi 6 tambah 2 8 ya. Jadi ada 8 di sini. Kemudian kata beliau, wa tasarrufus sabiyyi wal majnuni wassafihi ghairu sahihin. Jadi kata beliau, untuk tiga jenis ini itu enggak sahih. Ya. Jadi tasarrufnya mereka, tindak tanduknya mereka terhadap mal itu tidak sahih. Fala ini enggak disebutin ya. Iya, tidak disebutin terhadap mal. Intinya tasarrufnya mereka itu tidak sahih. Fala yasihu, maka kata syarih menjelaskan, fala yasihu minhum bay'un wala syira'un wala hibatun. Jadi enggak cuma transaksi doang ya, enggak cuma jual beli doang. Jadi tidak sah dari mereka bertiga ini, yaitu as-sabi, al-majnun, as-safi, ya dari tiga orang ini, dari tiga jenis orang ini, itu enggak sah dari mereka penjualan, pembelian dan penghibahan. Kata beliau begitu, fala yasihu, enggak sah dari mereka. Wala ghairuha min at-tasarrufat, bahkan segala bentuk tasarruf, segala bentuk tindak tanduk, segala bentuk penggunaan begitu ya, tindak tanduk begitulah. Namun ya, namun ada catatan, wa ammas safi ya, tapi untuk as-safi ya, adapun as-safi yang satu ini aja ya, bukan yang dua ini, untuk as-safi fayasihu nikahuhu biizni waliyhi. Nah, jadi tindak tanduk dia di dalam pernikahan ya, atau maksudnya dia mau menikah, maka sah dengan izin walinya, tapi tetap ya, jadi sah dengan izin walinya, itu pun dengan catatan, dengan syarat biizni waliyhi. Adapun kalau tasarrufat yang lainnya selain daripada ini, maka dari tiga orang itu tidak sah. Jadi kalau misalkan ada orang safi ngasih ke antum, ya antum harus nolak kan gitu ya. Kenapa? Karena gimana? Ya tadi kan sudah dijelasin. Oh kan kita kenal. Oh, iyalah kalau kenal. Kalau nggak kenal, safi. Iya safi. Ataupun majnun ya. Ya majnun kita tahu lah ya. Iya. Tiba-tiba orang majnun ngasih uang segepok sama kita ya. Nggak tahu rupanya uang orang tuanya diambilnya. Nah demikian. Jadi tidak sah bentuk tasarruf ya. Termasuk ya sama anak, juga anak kecil ya. Termasuk anak kecil. Iya, termasuk. Jadi kita dikasih makan itu ya, kayaknya nanti kalau nggak salah, atau bukan di sini ya, di Hasyiah Imam Bajuri kalau nggak salah dijelasin ada perbedaan dengan as-sabi yang mumayyiz dengan as-sabi yang ghairu mumayyiz. Ya kalau nggak salah nggak di sini ya, mungkin di, iya yang mumayyiz, yang dia itu belum bisa ngebedain gitu ya, belum bisa apa namanya itu, belum bisa memilah lah. Nah tapi yang sudah bisa memilah pun nanti ada rinciannya lagi juga ya, nggak serta merta. Karena ada juga yang belum bisa memilah, tapi kita juga harus harus menghajar. Ya karena tiba-tiba nanti dia bawa uang 1 juta, ini pernah terjadi ya. Tapi pihak kede ya karena ini ya kan diterimanya aja tuh kan gitu ya, uang 100 ribu yang dibawa si anak tadi. Ya seharusnya menghajar ya. Perlu diadukan ke orang tuanya kan. Ya karena dia masuk kategori sobi sebenarnya, walaupun dia memang mumayyiz kan gitu. Ya misalkan 7 tahun itu kan mumayyiz ya, yang mana kita harus memerintahkan dia untuk sholat kan begitu, itu kan termasuk mumayyiz ya. Tapi tetap saja pihak kede semestinya ya mewanti-wanti lah menghajar, karena yang dia bawa itu 100 ribu, kecuali yang dibawanya cuma 1 ribu ya, atau maksimal mungkin 5 ribu lah kan gitu. Ini yang dibawanya 100 ribu atau bahkan mungkin 500 ribu kan gitu. Nah ini ya perlu dihajar lah. Nah demikian, wallahu a'lam. Ya namun kata beliau di sini wala yasihu minhum. dari ketiganya. Bai'un, wala syira'un, wala hibatun. Jadi yang tidak sah itu adalah bai', syira', dan hibah. Makanya bai', syira', dan hibah di sini marfu' sebagai fa'il. Wala ghairuha, bahkan yang lainnya juga. Minat tasarrufat, dari segala bentuk tindak tanduk. Wa ammasafih, tapi ada catatan untuk yang asafihnya, itu nikah sah baginya. Tapi itu pun dengan syarat, bi'idni waliyihi. Wa tasarruful muflisi yasihu fi dhimmatih. Untuk yang muflis, ya, jadi kan tadi baru tiga orang ya, baru tiga jenis. Adapun yang muflis, maka tasarrufnya muflis, ya, ataupun apa namanya itu ya? Apa tadi melakukan ya, melakukan menggunakan ya. Jadi penggunaan muflis ya, penggunaan dari muflis itu sah di dalam ataupun yang bersifat ya di dalam tanggungannya. Tentang tanggungannya, terhadap tanggungannya ya. Di dalam tanggungannya ya bisa. Ya, contoh di sini ya, contoh yang enggak harus anak ya, contohnya nih dia beliau jelaskan. Jadi intinya muflis itu boleh melakukan tindak tanduk sah ya, melakukan tindak tanduk terhadap tanggungannya. Falau, ini contohnya falau, jadi kalau misalkan dia ba'a salaman ta'aman aw ghairahu aw ishtara kullan minhuma bi thamanin fi dhimmatihi shaha. Jadi kalau misalkan dia melakukan jual beli makanan dengan cara salam umpama, jadi apa namanya open PO ya gitu ya. Ya kira kalau kita di sini istilahnya open PO ya. Nah, jadi dia jualan dengan cara jualan makanan dengan cara akad salam, maka kan otomatis jadi dhimmah. Kan gitu ya. Otomatis kan jadi tanggungannya. Ya ketika dia sudah apa namanya open PO tadi ya. Ketika dia sudah melakukan akad salam, otomatis kan menjadi tanggungannya. Maka shah. Ya. Dia boleh membelanjakannya ataupun mentasarrufnya. Ya, jadi orang yang muflis tadi diperkenankan mentasarrufnya. Karena apa? Fi dhimmati. Jadi shah atau membeli, ya. Ishtara kullan minhuma, membeli salah satu dari keduanya, masing-masing dari keduanya. Bi tsamanin, dengan tsaman. Fi dhimmati, ya, dengan harga, dengan apa namanya, dengan ya dengan harga lah ya, dengan pembayaran. Fi dhimmatihi, gimana? Malnya. Iya, bukan mal ya, maksudnya fi dhimmatihi di sini karena di sini dijelaskan juga oleh di beliau ya, shoha sah, jadi bi tsamanin ya, dengan harga shoha, duna tasarrufihi fi a'yanin malihi, bukan mentasarruf dalam harta bendanya, tapi saman. Jadi dengan saman, ya bisa manin dengan saman, bukan dengan harta bendanya, karena di sini dikatakan duna, selain tasarrufihi fi a'yani malihi. Jadi ini berlaku untuk orang muflis, bukan mentasarruf menggunakan pada harta bendanya. Jadi bukan menggunakan pada harta bendanya. Akan tapi fi dhimmati, yakni dalam tanggungannya, yang dia tuh pada tanggungannya, masuk dalam kategori tanggungannya, bukan kata harta bendanya. Fala yasihu, jadi kalau ini tidak sah karena dia muflis ya, sebab dia orang yang punya banyak hutang ya, ataupun ditunggangi oleh hutang. Min huma ta'aman, ya, salaman ta'aman au ghairahu. Ya, min huma salaman ta'aman au ghairahu, atau selain salaman ta'aman. Ya, jadi selain dari keduanya. Intinya fi dhimmah. Ya, di sini yang dicontohkan beliau hanya salaman ta'aman, ya, ataupun selain dari salaman ta'aman yang sifatnya dhimmah. Salaman ta'aman itu boleh dipahami satu teknik jual beli, satu bahan jual beli. Kenapa disitu kula minhuma? Iya, minhuma ay min salamin ta'amin wa min ghairi salamin ta'amin. Kan ada dua tuh, au salaman ta'aman, satu au atau ghairahu. Nah, jadi kullan minhuma gitu loh. Ta'amannya salaman tadi yang menjual secara akad salam. Iya, jadi salaman ta'aman maksudnya adalah menjual ta'am secara akad salam. Atau yang selain dari menjual apa, yang selain dari akad salam. Nah, jadi awishtara atau dia ngebeli, jadi kan misalkan dia menjual dengan cara akad salam ataupun selain dengan cara akad salam. Ya kan gitu ya. Jadi falau ba'a salaman ta'aman, jadi seandainya dia ngejual makanan dengan cara akad salam ataupun dia ngejual makanan dengan selain akad salam, ya, atau dia membeli kullan minhuma, kembali lagi berarti dia membeli ta'aman salaman atau dia membeli ta'aman ghairu salamin gitu loh. Kata Pak Usman, salaman itu dua itu minhumanya mungkin. Gimana? Sementara kan ta'aman salaman kan manhud. Oh bukan bukan, ya jadi salaman ta'aman satu satu entitas, kemudian ghairuhunya baru satu ini. Ghairu salaman berarti? Iya ghairu salamin. Ya, jadi ghairu salamin. Jadi falau ba'a salaman ta'aman au ghairu salamin au ishtara salaman ta'aman au ghairu salamin. Nah gitulah dia. Iya. Secara akad salam yang ghair itu tidak secara akad salam. Ah, selain dari akad salam tentunya. Jadi ini loh Ustaz ya. Ba'in salaman atau ghair kan. Iya. Secara salaman atau ghair. Nah, gitu. Jadi kan yang satu kan tadi ba'a yang di atas. Nah, yang kedua ishtara. Jadi yang satu ngejual, yang satu ngebeli. Ngejual akad salam dengan ngejual dengan akad salam ataupun dengan selainnya. Dengan selain akad salam. Membeli dengan akad salam atau selain dengan akad salam. Menjual makanan dengan akad salam. Ini kan kemarin kita bahas. Makanan, makanan itu kan ada banyak dimasak, tipe. Ada makanan, iya. Iya, jadi itu apa namanya? Makanan itu enggak secara umum lah. Iya, makanan itu kan enggak harus berupa berupa hal yang apa namanya? Iya, contohnya buah-buahan juga makanan kan gitu ya. Atau mungkin adonan juga makanan. Atau apalagi ya? Hah? Adonan enggak? Adonan enggak ada urusan sama hati lah. Mukhtalid. Ada juga sih yang mukhtalid. Apa namanya? Oh iya, tapi dia mukhtalid ya. Atau apa yang enggak, yang enggak. Ya tapi kan di sini kan ada dua ya. Ada ya atau apa namanya? Mentega ya. Ya kira-kira begitulah. Tapi kan di sini kan dibilang ya. Ta'aman salaman ta'aman atau selain ta'aman atau selain salaman kan gitu. Jadi intinya ba'a salaman ta'aman au ghairu salamin. Ya jadi mungkin ya jual beli secara langsung kan gitu. Saus Pak Usman. Ya itu mukhtalid ya. Itu saus ada peran apinya pun bahkan ya. Iya kan ada peran api. Selain mukhtalid bahkan peran api. Ya wallah terkait masalah peran api dan mukhtalid ini silakan antum kaji lagi lebih lanjut ya. Walau saya ngedapatin juga dari beberapa apa namanya penceramah untuk sekarang katanya mukhtalid dan peran api itu bisa di apa namanya bisa dikompromikan katanya begitu ya. Namun saya sendiri memahami mukhtalid dan peran api itu sedikit berbeda dari mereka ya. Walau di situ dia juga bilang seperti misalkan Syekh Labib juga mengatakan kalau kita merujuk kepada ibarahnya ulama-ulama terdahulu maka berarti enggak boleh katanya. Tapi kalau kita merujuk kepada ibarah ulama-ulama belakangan ya maka katanya boleh. Wallahu a'lam. Ya silakan. Iya. Maksudnya dengan harga di dalam tabungannya maksudnya gimana? Iya, jadi dia kan itu kan jadi misalkan saya ngebeli apa namanya membeli ya apa ngejual pesanan tadi apa akad salam, kemudian kan uangnya saya dapatin tuh dari si muslim ya orang dari orang yang pesan. Nah kemudian saya ngebelanjain uang tadi ya itu kan saman itu. Ya kan gitu, itu kan saman. Saman fi dhimmah yang di dalam tanggungannya. Itu kan berarti kan tanggungan saya tuh. Kan gitu. Iya, kan itu kan tanggungan saya. Kenapa tanggungan saya? Sebab belum saya serahin yang dia pesan kan gitu. Sampai udah saya serahin yang dia pesan barulah itu tidak lagi fi dhimmah kan gitu. Tidak lagi dalam tanggungan saya yang udah jadi kita punya kan gitu. Nah, jadi dia boleh bertasarruf terhadap saman fi dhimmatihnya tadi. Nah demikian. Wallahu a'lam. Jadi bukan a'yan malihi, bukan harta bendanya dia. Ya, jadi bukan fi dia mentasarruf fi a'yanin malihi tapi fi dhimmati. Ya, yang fi dhimmati bukan yang fi a'yani malihi, bukan yang di harta bendanya yang dia olah, yang dia tasarruf. yang dia transaksikan begitu. Tapi ya ini di sini dikatakan duna tasarrufihi fi a'yani malihi fala yashihu. Nah, jadi kalau dia mau bertasarruf, kenapa? Karena dia muflis statusnya. Gara-gara dia muflis gitu loh. Jadi kalau dia mau bertasarruf, tasarrufnya fi bithamanin fi dhimmati. Nah, itu boleh. Walaupun dia muflis, dia boleh bertasarruf dengan saman yang fi dhimmati tadi. Bithamanin fi dhimmati. Jadi fi dhimmati ya, syibhul jumlah itu adalah na'at bagi saman. Ya, bithamanin fi dhimmati. Saman yang di dalam dhimmahnya. Saman yang di dalam dhimmahnya. Adapun kalau tasarrufihi ya, saman yang tidak di dalam dhimmahnya atau fi a'yani malihi fala yashihu, maka enggak boleh. Kalau yang bukan di dalam dhimmahnya atau dia itu hartanya dia, a'yani malihi, yang merupakan hartanya dia. Karena soalnya nanti hartanya dia itu bisa jadi enggak cukup buat bayar hutangnya. Nah, atau hutang-hutangnya dia kan begitu. Nah, demikian. Jadi itu enggak boleh di apa namanya? Perlu dilakukan hajar gitu ya. Tidak sah mentasarrufnya. Jawabannya dua, Ustaz. Pertama sahah, kedua fala yasih. Sahah itu kan jawab dari awal. Jadi mati sahah. Iya, jadi bisa dibilang berarti begini nih, ada amilnya yang terbuang. Iya, ya mungkin kita mengkorelasikannya, ada amil yang terbuang ataupun ada syarat yang terbuang untuk fala yashihu. Ya seharusnya kan walau tasarrufihi, ya, walau kan gitu, walau duna tasarrufi tasarrufihi fi ayani malihi kan gitu. Ya semestinya begitu ya. Biar satu-satu dia. Ya kita mungkin korelasinya seperti itulah. Untuk mengkompromikan hal seperti ini memang saya sendiri pun masih ribet mengkompromikannya. Ya, tapi yang jelas kita sama-sama paham, ya kalau misalkan dia itu mentasarrufnya pada a'yan malihi, pada harta bendanya, bukan pada dhimmahnya. Jadi bukan saman yang di dalam dhimmahnya, tapi itu merupakan saman yang merupakan a'yan malihi. Ya memang haknya dia, punyanya dia. Maka fala yashihu, enggak sah, wallahu alam. Wa tasarrufuhu fi nikahin masalan au talaqin au khul'in sahihun, dan tindak tanduk dia di dalam pernikahan, maksudnya dia menikah misalkan, atau dia mentalak, atau dia melakukan khulu, maka ini sahih. Khulu sebaliknya ya, si perempuan ngebayar ngebayar yang ngasih ngembaliin maharnya ke dia, yaitu khulu. Jadi khulu kau kan begitu, atas permintaan dia kau. Ya sama ya, itu bagian dari talak. Cuma kalau talak kan si perempuan enggak perlu ngebayar, kalau khulu si perempuan mesti ngasih ke kita. Ya ini pun dia juga yang bilang, tetap dari dia kan, enggak bisa dari perempuan kan, ya tetap dari dia. Hah? Ya itulah, berarti kan si perempuannya bakal minta khulu tuh. Ya. Nah ketika dia minta khulu, maka si perempuannya mesti nyerahin kan gitu sesuatu ke dia, ya menyerahin sesuatu ke dia. Ya berapa yang dikasih kemarin lah. Ya walau di sini terjadi perselisihan memang ya terkait berapa yang dikasih itu ya. Itu wajib kasih. Ya kalau khulu begitulah, kecuali talak. Tapi kalau talak kan memang murni datang dari si laki-laki yang memang kata orang awam kan, malah udah dia puluh dia minta jatah sama suaminya lagi bagi dia gak kasih balik ya, kalau bisa minta bagian harta gini lagi itu juga apa. Apa ya gitu, gak tahu saya ya. Iya, oh ya begitu ya, ada lah. Iya. Oh gak tahu saya, suaminya selingkuhan minta puluh dia gak balikin harta, tapi dia malah minta tuntutan sana sini lagi, minta Oh itu nanti lain lagi kalau udah selingkuh seperti itu nah, bisa jadi ya. Bukan khulu nanti si hakim lah nanti yang menyelesaikan permasalahannya, yang nentuin. Ada satu lagi namanya apa? Talak, khulu, sama satu lagi bukan apa ya? Hah? Iya satu lagi pernah ingat kan anda? Kok lupa saya? Ada satu lagi. Bukan itu. Bukan zihar. bukan apa satu lagi namanya ya? Lupa saya istilahnya. Ya nantilah. Ini kitab nikah kita belum kan? Ah ya, nanti insyaallah lah ya. Ya. Nanti dulu lah dibahas ya. Biar cepat selesai. Baik, saya lupa satu lagi namanya. Ya, ada satu lagi yang dia tuh memang enggak perlu bayar ya. Ya makanya ini sahih ya. Jadi dari ini sahih bagi muflis ya. Jadi kenapa sahih? Karena memang tadi pun kan dikatakan hajar itu manuttasarruf fil mal ya. Ya, jadi kan fil mal bukan bi fi ghairil mal kan gitu ya. Wallahu a'lam. Wa ammal mar'atu al muflisatu fa in ikhtala'at ala 'ainin lam yashihha. Jadi dan adapun wanita yang muflisah, jadi wanita yang apa tadi bahasanya? Bukan. Pailit ya. Jadi adapun wanita yang pailit ya, maka jika dia meminta khulu ya. Iya, fa in ikhtala'at ya. Jadi apa dia apa iya, apabila dia terhulu gitu ya. Nah, apabila dia terhulu ala ainin ya, tentunya ala ainin terhadap harta benda, jadi kebunnya umpamakan gitu ya, karena memang waktu dia mahar dulu pakai kebun ya, kemudian kan ya kebunnya umpamakan ya, ala ainin lam yasihha, maka ini enggak sah. Kenapa? Karena dia muflis. Jadi misalkan kebunnya mesti dia serahkan ke mantan suaminya jadinya ya, atau masih suaminya dibilang pokoknya ke yang mengkulu lah ya, suka kasih laki-laki ya, nah maka nggak sah. Kenapa? Karena dia al-mar'atul muflisa ya, ala ainin. Baik, demikian. Audainin fi dhimmatiha, ataupun dain fi dhimmatiha, jadi dia malah ngebayarnya pakai hutang yang di dalam tanggungannya dia. Ini sah ya? Oh iya ya, audainin fi dhimmatiha. Oh iya, yang enggak boleh ain ya, harta benda ya. Jadi kalau iya benar. Jadi ala ainin. Jadi kalau ain baru enggak benar, enggak boleh, enggak sah. Adapun kalau dainin, audainin fi dhimmatiha. Jadi kalau dain yang di dalam tanggungannya, maka ini sah. Malahan. Jadi kalau dia ngebayarnya pakai hutang yang di dalam tanggungannya, ya maka sah. Nah, demikian. Hah? Banyak-banyak akad salam. Iya, betul. Akad salamnya yang besar gitu ya. Tingkat apa namanya? Iya, betul. Iya, umpama ya. Jadi misalkan ada orang yang pesan sama dia, mungkin jumlah pesanannya 50 juta, kemudian maharnya 10 juta, nah maka dia boleh bayar pakai itu. Dan sah. Kenapa? Karena itu dain fi dhimmati. Ya, bukan ain. Ya. Tapi kalau ain, nggak sah. Ya, kok gitu ya? Kayak nggak masuk akal. Ya, begitulah ketentuannya. Ya, intinya begitulah ketentuannya. Sisi hikmahnya mungkin antum perlu bahas di kitab-kitab yang mutawalan. Ya, kalau antum ingin tahu sisi hikmahnya ya. Baik, demikian. Kemudian watasarruful maridhi fi ma zada 'ala ats-tsuruts mauqufun 'ala ijazatil warasati. Sementara kalau tasarrufnya orang-orang yang sakit, ya sakit yang kita bahas tadi, yaitu sakit yang mengkhawatirkan, fi ma zada 'ala ats-tsuruts, yang melebihi sepertiga ya, mauqufun 'ala ijazatil warasati, ini bergantung pada izin ataupun pembolehan dari pihak ahli waris ya, jadi mauqufun 'ala ijazati al warasati ya, jadi pentasarrufan ataupun menggunakan ya, jadi orang sakit menggunakan menggunakan hartanya pada harta apa, pada ya, pada jumlah yang melebihi sepertiga, maka ini bergantung izin ahli warisnya, mauqufun 'ala ijazatil warasati ya, bergantung ha ah, kalau di bawah sepertiga enggak mesti ya, enggak mesti mauquf 'ala ijazatil warasati, tapi kalau sudah lebih di, dari sepertiga hartanya, maka ini mauqufun 'ala ijazatil warasati, kata beliau. Kemudian tambahan dari Syarif, fa in ajazu az-za'ida 'ala ats-tsulutsi shahha. Jadi kalau memang mereka ngizinin, ngebolehin melebihi dari sepertiga tersebut, maka sah. Kalau memang si ahlul waris al-warasah ngizininnya. Wa illa fala. Dan kalau mereka enggak ngizinin, maka enggak sah. Jadi kalau mereka nggak ngizinin, ahli warisnya nggak ngizin lebih dari sepertiga apa penggunaan dari jumlah yang lebih dari sepertiga tersebut, maka tidak sah kalau mereka tidak mengizinkan. Wa ijazatul warasati waradduhum halal maradi la yu'tabarani. Dan pembolehan ataupun izin dari ahli waris ataupun tidak izinnya ahli waris ketika masa sakitnya dia, masa kritisnya, maka itu tidak teranggap. Wa innama yu'tabara, karena teranggapnya itu hanya pada saat ya. Wa innama yu'tabara dzalika, karena teranggapnya itu hanya pada saat mim ba'dihi, setelahnya dia. Maksudnya setelahnya dia di sini adalah ai ba'da mautil maridi, setelah si orang sakit tadi meninggal. Wa idza ajazal warisu tsumma qol, kemudian ini permasalahan baru ya. Maksudnya bukan baru ini, tapi poin baru ya. Wa idza enggak, ini bukan waris, masih permasalahan tadi. Jadi wa idza ajazal warisu, jadi kalau si ahli waris ngizinin tsumma qol, kemudian tiba-tiba dia ngomong innama ajaztu lidhanni ya annal mala qalil. Ya, jadi si ahli waris ngebolehin dia menggunakan lebih dari sepertiga hartanya, kan begitu. Tapi tiba-tiba si ahli waris ngomong, aku ngebolehin karena aku kira hartanya sedikit, kan gitu. Ah kalau dikit biarlah kan. Tapi rupanya banyak. Wa qadabana khilafuhu. Bana terpisah. Apa maksudnya ini? Wa qadabana khilafuhu. Apa maknanya Pak? Bana. Wa qadabana khilafuhu. Sudah semua jelas. Bana. Oh jelas ya. Wa qadabana khilafuhu, dan terang benderang bagi dirinya ternyata enggak begitu ya. Khilafuhu, kebalikannya ya. Jadi justru kebalikannya, hartanya itu banyak sekali. Ternyata hartanya banyak sekali. Jadi kalau sedikit ya, lebih dari sepertiga itu pun kan enggak banyak dia kalau hartanya sedikit. Tapi kalau hartanya banyak, ya otomatis lebih dari sepertiga itu ya jadi banyak kan gitu. 2/3 itu jadi banyak. Tapi kalau misalkan sedikit, 2/3 itu ya dikit ajanya kan gitu. Tapi kalau hartanya banyak, maka 2/3 itu pun akan kita pun jadi berpikir ulang kan gitu ya. Maka dia, kita pun berpikir ulang. Nah, dalam hal ini bagaimana ininya kan gitu. Karena sementara dia sudah membolehkan, sudah mengizinkan, maka dalam hal ini shuddiqa bi yaminihi. Jadi kita benarkan melalui sumpahnya dia. Wa tasarruful 'abdi alladhi lam yu'dhan lahu fit tijarah yakunu fi dhimmatihi, wa ma'na kaunihi fi dhimmatihi annahu yutba'u bihi ba'da 'iqqihi. Sementara budak ya. Dan penggunaan budak ataupun tasarrufnya budak ya, tindak tanduknya budak yang tidak mendapatkan izin untuk melakukan tijarah, yakunu fi dhimmati, menggunakan harta tuannya bos, maka dia menjadi tanggungannya. Maksudnya gimana nih? Tidak jadi tanggungan, tidak jadi tanggungan bosnya, tapi itu menjadi tanggungan budaknya. Jadi kalau kita kalau dia tetap melakukannya gitu ya. Ya, dia melakukan tasarruf ya, benar, masya Allah ya, ahsanta Pak Usman, masya Allah. Jadi jika seorang budak melakukan tasarruf ya, tapi dia nggak dapat izin dari apa namanya bosnya. Dari bosnya ya, dari sayidnya, maka itu menjadi tanggungannya. Yakunu fi dhimmatih, ya, masya Allah. Wa makna kaunihi fi dhimmatih, dan makna dari menjadi tanggungannya, annahu yutba'u bihi ba'da itqihi, bahwa dia mesti membayarnya gitu ya, yutba ya, menunaikannya lah, membayarnya setelah dia bebas. Maksudnya setelah dia apa? Kayak utang lah. Bebas. Setelah dia jadi merdeka. Maksud saya itu. Iya, setelah dia merdeka maksudnya, setelah dia bebas ya. Idza ataqa, kalau dia dibebaskan ya, kalau dia dimerdekakan ya. Jadi setelah dia bebas maka dia mesti membayarnya kalau dia dimerdekakan ya. Bahasa kita memang dimerdekakan kan? Iya kan, dimerdekakan ya. Fa in adzina lahu, tapi kalau misalkan si sayyidnya ngizinin, fa in adzina lahu sayyidu fit tijarah shahha tasarrufuhu bihasabi dzalikal idzn, karena Iya, karena izin tersebut ya, karena memperhitungkan izin tersebut ya, ataupun karena berdasarkan izin tersebut, jadi sah. Tapi kalau misalkan tidak ada izin, maka itu menjadi tanggungan. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wa hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ah, gimana?